Imam Sa'di rahimahullah. ومنها أن الهم الذي هم بيوسف بالمرأة ثم تركه لله ثم يقربه إلى الله زلفى لأن الهم داعي من دواعي النفس الأمارة بالسوء وهو طبيعة لأغلب الخلق فلما قابل بين قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أهلهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن أخاف الله وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي ساكنه ويصير عزما ربما اقترن به الفعل. Di antaranya adalah alham walaqad hamma bihi wa hamma biha. Sungguhnya Yusuf mempunyai keinginan. Ya, dan perempuan tersebut juga mempunyai keinginan. Alham di sini. Keinginan. Alladhi hamma bi Yusuf bil mar'ah. Yang maha keinginan Yusuf alaihi salatu wassalam dengan wanita tersebut. Sumatarakahu lillah. Kemudian ditinggalkan oleh Nabi Yusuf. Karena Allah. Mimma yuqarribuhu ilallahi zulfa. Kemudian ditinggalkan. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam melakukan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lianna al-hamma da'i min dawa'i nafs al-ammara bisu. Karena yang namanya keinginan adalah salah satu faktor pendukung yang mengajak jiwa untuk berbuat keburukan. Wa tabi'atun li aghlabil khalq. Ini adalah tabiat untuk keumuman makhluk. Falamma qabala baina wa baina ma'abbatillah wa khasyati. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi dihadapkan dan lebih mendahulukan kecintaan pada Allah dan takut pada Allah, maka Yusuf AS lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah, takutnya kepada Allah, dibandingkan pada hawa nafsunya. Sehingga kedudukan ini seperti kedudukan bagi mereka-mereka yang takut ketika nanti dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka menahan jiwanya dari hawa nafsu, juga sama seperti tujuh golongan yang diberikan naungan oleh Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah rajulun da'atu imra'atun dzata mansabin wa jamal. Seorang wanita yang memiliki kedudukan, cantikan, diajak untuk berbuat zina, na'udzubillah, faqala, orang tersebut mengatakan inni akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alham di sini keinginan, dorongan, keinginan, syahwat. Yang tercela adalah ketika seorang hamba merasa tentram dengan syahwat tersebut, dengan keburukan tersebut. Bahkan menjadi niatan tekad bulat untuk melakukannya. Bahkan lebih parah daripada itu, dari keinginan, keniatan untuk berbuat bertekad bulat, ya, dilakukan, dibarengi dengan perbuatannya. Ini lebih parah lagi. Waliyadzubillah. Walaupun ada keinginan, namanya manusia, manusia normal, tapi keinginan tersebut tercegah atau dicegah. Nah, karena pintu-pintu seperti ini ditutup, sehingga syahwat atau perbuatan keji atau waliyadzubillah lebih buruk daripada itu tertutup. Kenapa? Kecintaannya kepada Allah lebih didahulukan daripada kecintaan kepada makhluk. Takutnya kepada Allah lebih didahulukan dibanding makhluk. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah.